Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حضرين سكالياً ينسي هرماتي ينسي مرياكاً. الحمد لله سكالا puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan anugerah yang diberikan kepada kita. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang terus melimpahkan kebaikan dan rahmat-Nya kepada kita. Nikmat-nikmat yang kita rasakan dan kita hidup dengannya di atas muka bumi ini, dan nikmat-nikmat tersebut tentunya sebagaimana yang dimaklumi ada kewajiban di belakangnya dan ada tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan. Dari kewajiban seorang hamba terhadap nikmat adalah dia mensyukuri nikmat Allah yang tidak terhingga tersebut. Allah telah menjelaskan tentang banyaknya nikmat itu, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan kalau kalian ingin menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu untuk menjumlahnya. Dan dari kewajiban terhadap nikmat adalah mensyukurinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa itta'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adabi la syadid. Dan ketika Rabb kalian mengumumkan, memaklumkan kepada kalian, andai kata kalian bersyukur, niscaya saya akan menambah kalian. Dan apabila kalian kufur, mengingkari nikmat, maka sungguh siksaanku sangatlah pedih. Sungguh siksaanku sangatlah pedih. Dan setiap nikmat akan dipertanyakan pada hari kiamat. Wala tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Dan sungguh kalian pada hari kiamat akan ditanyai, dimintai pertanggungjawaban atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kalian. Karena itulah selalu menghitung dan mengingat banyaknya nikmat Allah kepada kita. Ini adalah salah satu tugas yang wajib dilaksanakan atas setiap muslim dan muslimah. Yaitu dari bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana para ulama menjelaskan bahwa syukur itu dibangun di atas tiga rukun. Rukun yang pertama, dia memuji Allah Subhanahu wa taala dengan lisannya terhadap segala nikmat yang dia dapatkan. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menuntunkan di dalam hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, innallaha la yahmadul abada idza akala innallaha la yarda lil abdi idza akala al akalata fa yahmadallaha alaiha wa idza shariba syurbatan fa yahmadallaha alaiha. Sungguhnya Allah sangat ridha kepada seorang hamba apabila dia makan sebuah makanan, dia memuji Allah terhadap hal tersebut. Dan apabila dia meminum sebuah minuman, maka dia memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas hal tersebut. Maka ini dari bentuk kesyukuran. Dia memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan lisannya. Kemudian dari rukun syukur, seorang meyakini di dalam hatinya bahwa nikmat itu semata-mata datangnya dari Allah. Semata-mata datangnya dari Allah. Ya. Bukan dari kekuatannya, bukan pula dari kepandaiannya, dan bukan pula dari kedudukannya, tapi nikmat itu semata-mata datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman Allah, وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Nikmat apapun yang ada pada kalian, maka itu datangnya dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Kemudian yang ketiga dari rukun syukur adalah seorang hamba menggunakan nikmat tersebut pada apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah dari bentuk kesyukuran terhadap nikmat. Ya, siapa yang mendapatkan nikmat kemudian dia tidak menggunakannya di dalam apa yang Allah cintai dan apa yang Allah ridhai, maka hakikatnya dia mendapat ujian dan mendapat musibah. Berkata al-Imam Abu Hazim Salama ibn Dinar al-A'raj, ya, kullu ni'matin la tuqarribuka min Allah fahiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak mendekatkan diri engkau kepada Allah, maka itu adalah ujian. Itu adalah musibah. Itu adalah musibah. Ya. Maka mensyukuri nikmat ini adalah hal yang hendaknya selalu kita tanamkan di dalam diri kita, dan kita berusaha agar supaya segala aktivitas kita dibangun di atas dasar mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dari hal yang patut kita syukuri, kita diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hadir di majlis yang mulia ini di dalam sebuah rumah, dari rumah Allah subhanahu wa ta'ala, masjid dari masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah nikmat yang sangat besar. Ya. Nikmat yang sangat besar. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan di dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Ma min qaumin jalasu fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fi ma bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatkumur rahmah wa haffatkumul malaika wa dzakarakumullahu ta'ala fi man 'indah." Ya. Tidak ada satu kaum pun yang duduk di rumah dari rumah-rumah Allah. Mereka membaca kitab Allah. Membaca kitab Allah. Saling mempelajarinya antara sesama mereka. Tidaklah mereka duduk-duduk dengan maksud itu, kecuali akan turun kepada mereka, apa mereka akan, atau akan turun kepada mereka ketenangan. Mereka akan diliputi oleh rahmat, akan dinaungi oleh para malaikat, dan Allah akan menyebut orang yang hadir di majelis tersebut di depan para malaikatnya. Iya. Karena itu kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dipertemukan di majelis yang mulia ini dalam sebuah niatan yang baik, yaitu untuk mempelajari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka mempelajari ilmu agama. Dalam rangka mempelajari ilmu agama. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, tema pembahasan kita yang telah diumumkan sebagaimana yang dimaklumi adalah tafsir ayat-ayat ahkam. Tafsir ayat-ayat yang berbicara tentang hukum-hukum fikih. Dan ini adalah sebuah pembahasan yang sangat penting untuk diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Dan dia adalah sebuah ilmu yang para ulama menulis buku-buku khusus menjelaskan tentang rincian dan kandungan dari ayat-ayat ahkam tersebut. Iya. Dan insyaallah taala di pertemuan ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkannya, di pertemuan yang akan datang kita akan mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an yang memuat tentang ahkam, tentang hukum-hukum. Namun sebelum saya masuk ke dalam materi, saya ingin menyampaikan sejumlah pendahuluan yang saya anggap bahwa pendahuluan ini adalah pendahuluan yang sangat penting. Ya. Ada beberapa pendahuluan yang ingin saya jelaskan. Yang pertama, pendahuluan terkait dengan majelis ilmu ini sendiri. Saya akan memberikan beberapa pendahuluan yang diperlukan oleh seorang penuntut ilmu. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan beberapa pendahuluan yang penting kita ketahui tentang ilmu tafsir. Sebab kita akan menafsirkan ayat-ayat ahkam. Kemudian yang ketiga, saya akan memberikan beberapa pendahuluan terkait dengan ahkamul Quran, hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Quran ataupun ayat-ayat yang memuat hukum-hukum itu. Ini tiga pembahasan sebagai pendahuluan yang akan saya uraikan di awal pertemuan kita ini. Dan insyaallah taala kalau masih tersisa waktu, kita akan masuk dan menjelaskan ya ayat-ayat ahkam itu, dan kita akan mulai dari surah Al-Fatihah yang merupakan pembuka dari Al-Qur'an hingga akhir dari Al-Qur'anul Karim pada ayat-ayat yang memuat hukum-hukum. Adapun pendahuluan yang pertama yang ingin saya sampaikan di sini sebagai peringatan untuk diri saya dan untuk seluruh hadirin, harus diketahui bahwa menuntut ilmu itu adalah sebuah nikmat yang sangat agung. Adalah sebuah nikmat yang sangat agung dan ibadah yang sangat mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ilmu agama itulah yang diterangkan di dalam kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Dan kita umat Islam, ilmu agama kita diterangkan di dalam Al-Qur'an. Dan diutusnya para nabi dan para rasul untuk menjelaskan jalan ilmu agama ini. Dan secara khusus untuk kita umat Islam, diutus kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjelaskan jalan kepada kita. Menjelaskan jalan kepada kita. Dan alhamdulillah, tuntunan dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tuntunan yang lengkap. Tidak ada kekurangan di dalamnya. Segala perkara yang diperlukan oleh manusia ya, di masa ini, masa sebelumnya dan masa yang akan datang, segala ketentuannya ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan ini dari nikmat Allah yang patut kita syukuri. Allah mengingatkan nikmat ini di dalam Al-Qur'an, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan." Pada hari ini telah kusempurnakan agama kalian dan telah kucukupkan nikmatku atas kalian, serta saya ridha Islam sebagai agama kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan lengkapnya tuntunan agama. Ya. Ma farratna fil kitabi min syai'. Kami tidak pernah menelantarkan, tidak pernah mengalfakan sesuatu apapun penyebutannya di dalam Al-Qur'an. Maksudnya di dalam Al-Qur'an itu diterangkan segala perkara yang diperlukan oleh manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'." Dan kami menurunkan kepada engkau wahai Nabi Muhammad Al-Kitab, Al-Qur'an, sebagai penjelas untuk segala sesuatu. Ya, untuk segala sesuatu. Tidak ada yang diperkecualikan. Dan ini adalah nikmat yang sangat agung, nikmat yang sangat besar yang patut kita syukuri. Karena itu siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepadanya di dalam menuntut ilmu, maka dia telah mengumpulkan sejumlah keutamaan. Keutamaan yang pertama, dia menegakkan sebuah ibadah termasuk ibadah yang paling afdal, ibadah yang paling utama bagi seorang hamba. Kemudian yang kedua, dengan menuntut ilmu agama ini, dia ingin menjadi para pewaris yang mewarisi ilmu para nabi dan para rasul. Sebab para ulama, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waratsatul anbiya, mereka adalah pewaris para nabi. Mereka adalah pewaris para nabi. Maka siapa yang ingin mewarisi warisan para nabi, maka hendaknya dia menuntut ilmu agama. Kemudian dengan mempelajari ilmu agama ini, derajat seorang hamba akan diangkat oleh Allah di dunia dan di akhirat. Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang berilmu di antara kalian, dan Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan orang-orang yang berilmu Allah mengangkatnya beberapa derajat. Allah mengangkatnya beberapa derajat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis Umar bin Khattab yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Inna Allah la yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah mengangkat dengan Al-Qur'an ini sekelompok kaum dan merendahkan dengan Al-Qur'an ini sekelompok kaum yang lainnya. Siapa yang mempelajari Al-Qur'an, ya, mengagungkannya dan mengamalkannya, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Siapa yang berpaling darinya, tidak mencintainya dan menyibukkan dirinya dengan selain Al-Qur'an, maka Allah akan merendahkan derajatnya. Allah akan merendahkan derajatnya. Ya. Dan seorang yang disampaikan kepadanya agama, disampaikan kepadanya ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia hanya masuk kepada salah satu dari dua golongan. Tidak ada golongan yang ketiga. Apakah dia beruntung atau dia merugi? Apakah dia beruntung atau dia merugi? Iya. Dan Allah telah jelaskan dua golongan ini dalam Al-Qur'an. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimin illa khasara. Dan kami menurunkan dari Al-Quran apa yang merupakan obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi Al-Quran bagi orang yang beriman, dia adalah obat dan rahmat. Sebaliknya, orang-orang yang zalim, mereka tidak mengambil tambahan dari Al-Quran kecuali kesengsaraan, kerugian untuk mereka. Dan itu pula makna hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal Qur'anu hujjatun laka aw hujjatun 'alaik." Dan Al-Qur'an itu adalah hujjah yang menguatkan engkau atau hujjah yang akan memberatkan engkau. Iya. Kalau dia beramal dengan Al-Qur'an, dia mempelajarinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya dan menjadikan Al-Qur'an itu sebagai hal yang memberatkan, hal yang memudahkannya, hal yang menguatkannya. Sebaliknya kalau dia berpaling dari Al-Qur'an, ya, maka itu adalah hujjah yang akan memberatkannya, sebuah argumen yang harus dia pertanggungjawabkan pada hari kiamat. Demikian keberadaan seorang muslim terkait dengan ilmu agama ini. Kemudian dari manfaat mempelajari ilmu agama, ya, seorang dengan ilmu agama yang dia cari, itu artinya dia telah berjalan menuju kepada sorga. Dia berjalan menuju kepada sorga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh sebuah jalan yang dia mencari ilmu di dalam jalan tersebut, maka Allah akan memudahkan untuknya jalan menuju kepada sorga. Jalan menuju kepada sorga. Maka orang yang menuntut ilmu itu artinya dia berjalan ya menuju kepada sorga Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang menuntut ilmu dan dia terus terpacu ke depan ya mengambil ilmu tersebut, maka dia adalah hamba yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan dan rahmat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sebuah kisah yang harusnya kita mengambil ibrah dan pelajaran, diterangkan di dalam hadits Abu Waqid Al-Laythi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, di mana ada tiga orang yang datang ke majlis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tiga orang datang ke majlis Nabi dan Nabi sedang menyampaikan pelajaran. Iya. Maka salah seorang dari mereka dia melihat tempat yang kosong di depan. Maka dia maju ke depan. Adapun yang kedua, dia duduk di belakang. Dia malu, kemudian dia duduk di belakang. Adapun yang ketiga, dia berpaling meninggalkan majelis. Maka Nabi terus melanjutkan pembicaraannya. Setelah beliau selesai, beliau berkata, "Inginkah kalian saya beritakan tentang tiga orang?" Ya. Adapun yang pertama, dia bersegera kepada Allah, Allah bersegera kepadanya. Adapun yang kedua, dia malu, maka Allah pun malu darinya. Adapun yang ketiga, dia berpaling, maka Allah berpaling darinya. Ya. Maka ini penjelasan tiga golongan. Bagaimana sikap mereka terhadap ilmu, dan demikian pula Allah membalas mereka sesuai dengan sikapnya masing-masing. Karena kaidah yang dimaklumi di dalam agama kita yang ditunjukkan oleh banyak dalil, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu dari jenis amalan. Balasan dari jenis apa? Dari jenis amalan yang dia lakukan. Ya. Kalau dia bersemangat menuju kepada jalan Allah, Allah akan bukakan jalan-jalan itu. Ya. Kalau dia berpaling darinya, maka Allah akan berpaling darinya. Dalam artian meninggalkannya. Ya. Dan sedikit orang itu mendapatkan taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semangat di dalam menuntut ilmu ini adalah hal yang sangat penting. Perkara yang sangat ditanamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan di dalam hadis Anas bin Malik, juga datang dari hadis Ibnu Abbas dan selainnya. Beliau berkata, "Man humani la yashba'an. Man humun li talibi ilmin wa man humun li talibi dunya." Ya. Ada dua ketamakan. Ya. Dua kantong ketamakan yang tidak pernah kenyang. Ya. Tidak ada kenyangnya. Yang pertama adalah manhu milik penuntut ilmu. Sebab siapa yang sudah merasakan ilmu agama, ya, dan telah menyelami walaupun sedikit dari keindahannya, maka dia akan terus merasa dahaga untuk meneguk keindahan ilmu itu dan terus mencarinya. Maka penuntut ilmu itu tidak pernah dia merasa kenyang dengan ilmu yang dia dapatkan. Dan ini ada di sirah para ulama kita. Iya. Bagaimana mereka menuntut ilmu hingga di masa tuanya pun masih tetap membaca, belajar, ya, dan juga mengambil istifadah dari orang-orang yang berilmu. Nah, ya, itulah ucapan sebagian para ulama bahwa menuntut ilmu itu, ya, talabul ilm minal mahdi ilal lahdi, ya, dari ayunan sampai ke liang lahat. Dan itu pula ucapan yang masyhur dari Imam Ahmad rahimahullahu taala. Pernah seorang melihat Imam Ahmad sedang membawa pena dan baju beliau masih berlepotan tinta. Ya. Maka orang tersebut berkata, "Wahai Imam Ahmad, sampai kapan engkau dengan keadaan yang seperti ini, bersama tinta terus?" Maka Imam Ahmad mengucapkan ucapan beliau yang masyhur itu. Kata beliau, "Ma'al mahbarah ilal maqbarah." Kata beliau, bersama tinta sampai ke kuburan. Ya. Sebab sifat dari ilmu itu, ini adalah hal yang menyejukkan bagi seorang hamba. Tidak akan pernah puas seorang hamba itu, ya, dengan ilmu yang dia dapatkan. Terus dia akan mencari tambahan dan mencari tambahan. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah diperintah oleh Allah meminta tambahan nikmat apapun selain daripada tambahan ilmu. Beliau tidak pernah diperintah oleh Allah untuk meminta tambahan kekuasaan, tambahan nikmat dunia, tambahan nikmat istri, tambahan nikmat keturunan, tidak pernah diperintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk hal itu. Tapi beliau diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala memohon tambahan ilmu. Allah berfirman kepada nabinya, "Wa qur rabbi zidni ilman." Dan katakanlah, ya, wahai Rabbku, tambahkanlah ilmuku. Tambahkanlah ilmuku. Kemudian dua kantong yang kedua yang tidak pernah kenyang adalah kantongnya pencari dunia. Ya. Sebab pencari dunia tidak akan pernah merasa cukup dengan apa yang dia dapatkan. Dan ini wal'iyadu billah tabiat yang jelek pada anak Adam. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan di dalam hadis Ibnu Abbas dan selainnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ya law anna li ibni Adam wadiyain min dhahab labataga ilaihi masalitha. Andai kata anak Adam itu ya punya dua lembah berisi emas, maka dia akan mencari lembah yang ketiga. Dan tidak ada yang bisa memenuhi perut anak Adam itu, ya, dari yang bisa memenuhi mulutnya kecuali tanah di kuburan nanti yang akan menyumbat mulutnya, barulah dia berhenti. Iya. Ini sebuah hakikat dan tabiat yang diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu seorang muslim hendaknya dia melihat dirinya di mana keadaannya di kehidupan dunia ini dari apa yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian di antara keutamaan lain bagi orang yang menuntut ilmu. Iya. Ilmu itu adalah sesuatu yang meninggikan derajat seorang hamba. Meninggikan derajat seorang hamba. Sampai di dalam Al-Qur'an ya, disebutkan tentang anjing-anjing pemburu yang terlatih diberikan hukum khusus terhadapnya. Boleh untuk dimakan hasil buruannya. Allah berfirman, "Fakulu mimma amsakna 'alaikum." Makanlah kalian dari apa yang ditangkap oleh anjing-anjing pemburu itu. Jadi anjing yang sudah dilatih, diburu, ya. Kapan dia memburu hewan buruan, dilepas dengan bismillah, ya. Dan dia memburunya dengan perintah dari pemiliknya, kemudian dia datang membawa hewan buruan, maka hewan buruannya bisa dimakan. Bisa dimakan. Tapi anjing yang tidak terlatih tidak boleh dimakan apa? Hewan buruannya. Jelas ya, tidak boleh dimakan hewan buruannya. Subhanallah. Anjing saja ada yang terlatih dan tidak terlatih, diberikan keutamaan pada yang terlatih yang membedakannya dengan yang tidak terlatih. Sebab dia punya tambahan ya, pengetahuan dari sisi apa? Dia terlatih. Kalau makhluk saja seperti ini, yang sifatnya hewan saja keadaannya seperti ini, ada yang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran dia lebih terlatih, maka tentunya anak Adam yang Allah telah muliakan itu akan lebih mulia dengan ilmu tersebut. Akan lebih mulia dengan ilmu tersebut. Yang jelas kalau kita berbicara tentang keutamaan ilmu agama, ini adalah pembahasan yang sangat luas. Tapi ada hal yang lebih penting yang ingin saya tekankan di sini. Ya, dan insyaallah taala seluruh dari kita memahami dan memaklumi pentingnya ilmu agama dan bagaimana manfaatnya. Tapi di sini ada hal-hal yang ingin saya sampaikan sebagai perkara yang sangat penting bagi orang yang menuntut ilmu. Yang pertama, ilmu itu adalah ibadah, dan ibadah itu harus dibangun di atas dasar keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah itu harus dibangun sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Karena itulah kewajiban yang paling pertama bagi seorang penuntut ilmu adalah dia menjaga keikhlasannya. Dia menjaga keikhlasannya. Bagaimana dia berusaha agar supaya ia di dalam menuntut ilmu itu dia mencarinya semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Iya. Keikhlasan ini diperintah di dalam Al-Qur'anul Karim. di dalam banyak ayat dan diperintah di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan nas-nas yang menjelaskan tentang wajibnya ikhlas dan hal yang terkait dengan keikhlasan, ini adalah nas yang sangat mutawatir di dalam syariat kita. Di antara ayat Al-Qur'an yang memerintah adalah firman Allah Subhanahu wa taala. "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shaliha wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada." Siapa yang mengharap perjumpaan dengan Rabb-nya? Siapa yang mengharap dia ingin mendapatkan kenikmatan pada hari kiamat melihat kepada wajah Allah, maka hendaknya dia beramal dengan amalan yang salih dan jangan dia mempersekutukan Allah. Jangan dia mempersekutukan siapapun di dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat harus terjaga. Syarat keikhlasan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dhalika dinul qayyimah." Ya. Dan tidaklah mereka diperintah. Tidaklah mereka diperintah. Perhatikan kalimat diperintah. Ini menunjukkan bahwa agama dibangun di atas perintah. Dibangun di atas aturan. Ya. Dia bukan adat istiadat. Bukan pula inspirasi. Bukan pula warisan nenek moyang. Tapi dia adalah perkara datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Wa ma umiru illa liya'budullah. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah. Mukhlishina lahuddin. Dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Iya. Hunafa. Dalam keadaan dia itu condong kepada tauhid, meninggalkan kesyirikan. Wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata. Mereka menegakkan salat, mengeluarkan zakat. Kemudian disebutkan itulah agama yang lurus. Seluruh amalan yang tadi disebut sebagai apa? Sebagai agama. Dan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Innamal a'malu binniyat. Wa innama likulli imrin ma nawa." Hadis Umar bin Khattab, riwayat Bukhari dan Muslim. Sungguhnya setiap amalan itu dengan niat. Dan setiap muslim itu akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan niatnya. Sesuai dengan niatnya. Maka seorang muslim, seorang penuntut ilmu, kewajiban yang paling pertama terhadap dirinya, dia menuntut ilmu itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan makna ikhlas di dalam menuntut ilmu diterangkan oleh para ulama. Ya. Yang pertama, dia menuntut ilmu tersebut semata-mata mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dia menuntut ilmu tersebut untuk mengangkat kejahilan dari dirinya. Untuk mengangkat kejahilan dari dirinya. Kemudian yang ketiga, dari makna ikhlas, dia ikhlas dalam menuntut ilmu tersebut agar supaya dia melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sebab ini hakikat dari kehidupan. Seorang hidup dibangun di atas dia menjalankan perintah. Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala berkata di dalam sebagian buku beliau. Kata beliau, sesungguhnya kehidupan hamba itu, innal abda mutaqallibun baina ahkamin baina ahkamil awamir wa ahkamin nawazil. Ya. Seorang hamba itu dia berbolak-balik berputar antara hukum-hukum perintah dan hukum-hukum nawazil. Hukum perintah maksudnya perintah agama, apa yang diperintah, apa yang dilarang. Hukum nawazil maksudnya apa yang akan didapatkan oleh hamba, apa yang akan menimpanya di muka bumi ini. Apakah dari kesenangan atau kesengsaraan, dari kebaikan atau kejelekan, ya, dari kenikmatan atau musibah, itu yang dikatakan nawazil. Jelas? Kemudian Ibnu Al-Qayyim berkata, wa biqadri taqayyudihi bi ahkamil awamir yakunu al-lutfu bihi fi ahkamin nawazil. Ya. Sesuai dengan kadar keterikatan dia melaksanakan ahkamin nawazil, hukum-hukum, apa hukum-hukum awamir, ya, sepanjang dia terus menegakkan perintah, meninggalkan larangan, maka sepanjang dia menegakkan hal tersebut, itulah yang menentukan kelembutan Allah untuknya di dalam ketentuan yang Allah turunkan padanya. Apakah dia beruntung atau merugi, mendapatkan rahmat atau tidak, mendapatkan kenikmatan atau musibah, itu yang menentukan. Ya. Karena itulah seorang hamba hendaknya menjaga keberadaan dirinya di atas keikhlasan. Di atas keikhlasan. Dan keikhlasan ini adalah seorang hamba memperbaiki antara dirinya dan antara Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mengikhlaskan ibadah itu hanya kepada Allah. Kapan dia mengikhlaskan ibadah itu kepada Allah, memperbaiki apa yang antara dirinya dan antara Allah, maka Allah akan memperbaiki apa yang antara dia dan antara makhluk. Apa yang antara dia dan antara makhluk. Karena itu sangat nampak sekali keagungan dari ikhlas dan manfaatnya di dalam kehidupan. Ya, manfaatnya di dalam kehidupan. Kadang seorang hamba kurang mendapatkan taufik di dalam sebuah perkara, ya, karena ikhlasnya yang sedikit. Kadang seorang hamba dia dijauhkan dari apa yang dia targetkan untuk dia capai karena sedikitnya keikhlasan atau karena hilangnya keikhlasan. Maka menjaga keikhlasan ini, khususnya bagi seorang penuntut ilmu, ini adalah hal yang sangat penting sekali. Iya. Sebab ikhlas itu adalah obat bagi seorang penuntut ilmu. Dan tidak ketidakikhlasan ini adalah penyakit. Iya. Yang akan mencelakakan seorang penuntut ilmu. Iya. Dan penyakit ini, penyakit tidak ikhlas ini akan mengakibatkan dua kesalahan fatal pada dirinya. Yang pertama, dia akan salah pada ilmu yang dia pahami, ilmu yang dia pelajari. Kemudian yang kedua, karena ketidakikhlasan, dia salah di dalam amalannya. Salah di dalam amalannya. Iya. Jelas ya? Karena itulah kalau ada keadaan seorang tergelincir di dalam kesalahan, jatuh di dalam kesalahan, maka harusnya dia memeriksa keikhlasannya. Sebab mungkin itu yang menjadi sebab. Iya. Ia jatuh di dalam kesalahan amalan tersebut. Ya. Kemudian, kapan seorang itu tidak ikhlas melakukan amalan, ini berarti dia di dalam perbuatannya tidak dianggap ikhlas. Dan ini merusak amalannya. Merusak amalannya. Ya. Dan subhanallah, ikhlas ini sangat indah sekali. Bagi orang yang mengetahui bagaimana kadarnya dan bagaimana pentingnya di dalam ilmu. Dengan keikhlasan inilah, ya, para penuntut ilmu dimudahkan jalannya untuk memahami ilmu. Dengan keikhlasan ini, Allah bukakan untuknya, ya, segala sebab yang menyebabkan ia dimudahkan untuk menuntut ilmu. Dengan keikhlasan, Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi ilmu yang dia pelajari. Allah memberkahi ilmu yang dia pelajari. Dengan keikhlasan Allah memberkahi apa yang disampaikan kepada manusia. Apa yang disampaikan kepada manusia. Dan dengan keikhlasan ini yang mewarnai keselamatannya, kebahagiaannya di dunia maupun di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tiga orang yang dikatakan awwala ma tusa'aru bihimun nar. Orang yang paling pertama kali dipanggang di api neraka pada hari kiamat. Ya. Salah seorangnya adalah seorang alim. Dia berilmu. Ya. Dia berkata, saya mempelajari ilmu ini karena engkau ya Allah. Maka Allah berfirman, kadabta, engkau berdusta. Bahkan kamu mempelajari ilmu supaya kamu dikatakan itu sebagai seorang alim. Dan telah dikatakan ucapan itu. Maka ia pun dilemparkan ke dalam api neraka wal'iyadu billah. Perhatikan bagaimana ilmu ini tidak memberikan manfaat baginya tatkala tidak ada keikhlasan. Tidak ada keikhlasan. Tapi tatkala dia ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan palingkan dia dari segala kejelekan. Perhatikan kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Ini saya berikan Ya, banyak dari ayat-ayat Al-Quran kita di pelajaran tafsir. Ya, supaya kita mengambil manfaat dari istimbat ayat-ayat. Ya. Nabi Yusuf alaihi salam ketika beliau diajak untuk melakukan perbuatan keji, ya, perbuatan zina, Allah subhanahu wa ta'ala memalingkannya dari perbuatan itu. Ya. Padahal kalau dari sisi, ya, keselamatan beliau di dalam melakukan perbuatan, ya, dan gampangnya perbuatan itu beliau lakukan, ini semua sebab terkumpul pada Nabi Yusuf. Ya. Pertama, Nabi Yusuf bukan dia yang meminta, dia yang dipanggil. Yang kedua, Nabi Yusuf alaihi salam, dia bukan orang penduduk negeri itu, dia orang asing di situ. Ya. Kalau memang dia penduduk negeri, mungkin dia malu kepada sanak pemilihnya, keluarganya, ya, untuk melakukannya. Tapi dia adalah orang yang asing. Ya. Mungkin saja dia bisa pergi kemana saja dia inginkan setelah itu. Ya. Kemudian tidak ada yang hadir di situ kecuali mereka berdua. Ya. Dalam keadaan segala hal, ya, bisa dia lakukan. Dan Allah telah sebutkan laqad hammat bihi wa hamma laqad hammat biha. Sungguh perempuan itu sudah, ya, keduanya sudah saling berhasrat. Tapi Allah palingkan Nabi Yusuf. Kemudian disebutkan kenapa dia dipalingkan? Innahu kana min ibadinal mukhlasin. Ya, sungguhnya Nabi Yusuf ini dia adalah dari hamba-hamba yang kami jaga di atas keikhlasan. Kami jaga di atas apa? Keikhlasan. Subhanallah, karena keikhlasan beliau ini yang menyebabkan beliau dipalingkan dari kejelekan. Maka ini adalah perkara yang hendaknya dijaga. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan sejumlah nabi dan para rasul, ya, di dalam Al-Quran, Allah selamatkan dari kesulitan yang mereka hadapi juga karena keikhlasan mereka. Karena keikhlasan mereka. Ya. Dan di antara hal yang sangat menakjubkan sekali, ya, kisah yang disebutkan oleh para ulama dalam biografi Al-Imam Abu Zur'a Ar-Razi rahimahullah. Nama beliau Ubaidullah bin Abdul Karim. Ini salah seorang imam besar di masanya. Ya. Beliau ini selevel dengan Imam Ahmad. Ya. Selevel dengan Imam Ahmad dan masih ada berada di atas satu tingkat di atas Imamul Bukhari. Ya. Abu Zur'a Ar-Razi sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Khatibul Baghdadi dalam tarikhnya, diriwayatkan pula oleh Ibn Abi Hatim dalam Muqaddimat Jarh wa Ta'dil. Dan disebutkan di dalam sejumlah buku biografi, ketika Abu Zur'a Ar-Razi sudah mendekati ajalnya, ya, dalam kondisi beliau sudah sakaratul maut, beliau dikunjungi oleh para ulama di negeri itu. Yang datang berkunjung pertama Muhammad bin Muslim bin Warah. Ini lebih tua dari beliau, ya, dan salah seorang ulama yang terkenal di negeri Rai, ya, tempat tinggal Abu Zur'a. Kemudian hadir juga di situ Abu Hatim Ar-Razi, ya, rekan beliau, ya, rekan beliau dalam menuntut ilmu dan di dalam menyampaikan ilmu. Nama lengkapnya Muhammad bin Idris, ya, Abu Hatim Ar-Razi. Dan hadir sejumlah para ulama yang lainnya. Bahkan mereka ketika melihat Abu Zur'a Ar-Razi dalam keadaan sakaratul maut, ya, mereka ingin menerapkan hadis Rasulullah SAW, mentalkin, ya, mentalkin orang yang akan meninggal dengan apa? Kalimat la ilaha illallah. Ya. Tapi mereka malu melakukannya. Mereka malu melakukan hal itu kepada Abu Zur'a. Sebab Abu Zur'a ini, ya, ini termasuk orang yang menjadi panutan di negerinya. Walaupun Abu Hatim Muhammad bin Muslim bin Warah juga rekan-rekan beliau, tapi mereka banyak menghormati Abu Zur'a Ar-Razi. Ya. Maka mereka malu, ya, segan untuk membisikkan hal itu kepada Abu Zur'a. Segan dia katakan, ya Abu Zur'a, ucapkan la ilaha illallah. Ya. Bagaimana tidak segan? Ilmu beliau yang menyampaikan. Maka Muhammad bin Muslim bin Warah pun berkata, begini saja, kita berikan isyarat kepadanya. Maka mulailah Muhammad bin Muslim bin Wara berkata, menyampaikan sanadnya. Beliau berkata, haddatsani Ad-Dhahhak bin Makhlam an Abdul Hamid bin Ja'far an Salih. Titik. Dia tidak lanjutkan hadisnya. Ya, beliau berkata menceritakan kepada saya Ad-Dhahhak bin Makhlam dari Abdul Hamid bin Ja'far dari Salih. Beliau diam. Tidak melanjutkan. Setelah itu Abu Hatim juga menyampaikan hadis yang sama. Kata beliau, haddatsani Bundar. Ya. Bundar nama lengkapnya Muhammad bin Bashar. Ya. Qala haddatsani Abdullah Abdul Hamid bin Ja'far an Salih. Juga titik. Apa qala haddatsani Bundar, qala haddatsani Abu Asim an Abdul Hamid bin Ja'far an Salih. Ya. Jadi Abu Hatim berkata menceritakan kepada saya Bundar dari Abu Asim, dari Abdul Hamid bin Ja'far, dari Salih. Titik, dia tidak lanjutkan. Maka Abu Zur'ah yang sedang sakaratul maut ini mendengar dua imam ini mentalkinnya, ya, dan ingin mengisyaratkan hadis, maka Abu Zur'ah pun paham bahwa dua orang ini ingin mentalkinnya dengan kalimat la ilaha illallah. Ya. Dalam keadaan beliau sakaratul maut, maka beliau berkata, ya, beliau membawakan sanadnya. Kata beliau, haddatsani Bundar Muhammad bin Bashar. Qala haddathani Abdul Hamid bin Ja'far. Qala haddathani Abu Asim an Abdul Hamid bin Ja'far an Salih bin Abi Arib an Kathir bin Murrah an Mu'ad bin Jabal anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Setelah itu beliau meninggal. Setelah itu beliau meninggal. Jelas ya? Jadi beliau bawakan sanadnya yang tadi hanya diambil potongannya saja oleh dua imam ini supaya diingatkan. Ya, beliau langsung paham apa yang mereka mau bacakan itu, sanadnya sampai kemana. Ya, Abu Zur'ah paham. Maka beliau lengkapi sanad. Kata beliau, haddatsani Bundar. Ya, menceritakan kepada saya Bundar, ya, dari Abu Asim, dari Abdul Hamid bin Ja'far, dari Salih bin Abi Arif, dari Kathir bin Murrah, dari Mu'ad bin Jabal. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Setelah itu beliau meninggal. Berarti beliau akhir ucapannya apa? La ilaha illallah. Dalam sebagian riwayat kisah, ya, ada yang menyebutkan bahwa beliau baru menyampaikan siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, setelah itu beliau meninggal. Ya. Setelah itu beliau meninggal. Perhatikan ya, keikhlasan seseorang di dalam menuntut ilmu, dan ketika dia menyampaikan ilmu agama itu, mendakwakannya kepada manusia dengan cara yang ikhlas, ini akan menampakkan keberkahan di dalam kehidupannya. Ya. Sampai di sakaratul maut pun ilmu itu subhanallah memberikan manfaat yang sangat agung padanya. Memberikan manfaat yang sangat agung kepadanya. Karena itulah ikhwani fillah. Iya. Menjaga keikhlasan adalah perkara yang sangat penting. Perkara yang sangat penting. Ya. Dan jangan sekali-sekali ada yang masuk dalam menuntut ilmu dan syarat ikhlas ini kurang dari dirinya. Ya. Jangan dia masuk dalam menuntut ilmu karena hanya mengharapkan sanjungan dari si fulan dan si Allah, atau ingin dikatakan begini dan begitu, atau dia hanya berbeda dengan sebagian dari kawan-kawannya, ya, dia ingin menyelisihinya. Ya. Tapi ikhlas dia melakukannya karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dari hal yang hendaknya diperhatikan oleh seorang penuntut ilmu, ya, seorang penuntut ilmu itu, ya, dia hendaknya menghiasi kepribadiannya dengan akhlak dan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Sebab ilmu itu bukan dipelajari hanya untuk diketahui, tapi ilmu itu untuk diamalkan. Ilmu itu untuk diamalkan. Iya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan tentang ilmu tersebut dan beliau mengamalkannya. Para sahabat mempelajarinya dari Nabi dan mereka mengamalkannya serta menyampaikannya kepada umat. Iya. Inilah yang terus berjalan dan berkembang. Dan ilmu itu terwarnai pada diri mereka. Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya, ya, bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kaifa kana khuluqun nabiy sallallahu alaihi wasallam? Maka Aisyah menjawab, kana khuluquhu al-Qur'an. Adalah akhlak Rasulullah SAW itu adalah Al-Qur'an. Ya. Adalah Al-Qur'an. Maksudnya baca di dalam Al-Qur'an ayat yang menjelaskan tentang akhlak, kamu akan dapatkan Rasulullah SAW berakhlak dengannya. Iya. Maka ini buah dari ilmu yang hendaknya kita tanamkan di dalam diri. Kata Al-Qatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala, al-ilmu syajarah wal 'amalu thamarah. Ilmu itu adalah pohon. Dan amalan adalah buahnya. Amalan adalah buahnya. Pohon itu tidak akan nampak manfaatnya tanpa ada buah. Dan tidak bisa tergambar ada buah tanpa ada pohonnya. Tanpa ada pohonnya. Ya. Maka harus ada dua hal. Dia berilmu dan beramal dengan ilmu tersebut. Siapa yang beramal dengan ilmunya, maka Allah akan membukakan untuknya berbagai kebaikan. Ya. Cukup di sini saya bacakan sebuah ayat yang menjelaskan keutamaan atau berbagai keutamaan orang yang beramal dengan ilmu. Ayatnya di surah An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau annakum fa'alu ma yu'aduna bihi, lakana khairan lahum wa ashadda tathbita, wa idzal la'atainakum min ladunna ajran 'azima, wa lahadainakum siratan mustaqima." Allah berfirman, andai kata mereka menegakkan apa yang Allah perintah mereka kepadanya. Ini perhatikan ya. Andai kata mereka menegakkan apa yang Allah perintah, apa yang Allah nasihatkan kepada mereka. Ya, kalau saya bahasakan bebas, andai kata mereka beramal dengan ilmu yang telah disampaikan kepada mereka, maka Allah menyebutkan kebaikannya, lakana khairal lahum. Maka itu yang paling baik untuk mereka. Tidak ada lagi yang lebih baik daripada itu. Kalau dia menganggap dunia ini baik, ya kenikmatan di dunia dia anggap baik, maka dunia dan seisinya itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan ilmu. Beramal dengan ilmu. Beramal dengan ilmu. Maka lakana khairan lahum. Kemudian yang kedua, wa ashadda tathbita. Dan itu adalah hal yang sangat mengokohkannya. Ya, sangat mengokohkannya. Sebab orang yang beramal dengan ilmunya, mereka inilah yang akan dikokohkan kedudukannya oleh Allah di muka bumi. Ya. Apakah dari sisi makna diberikan kedudukan? Ya. Atau dari sisi makna diberikan kemapanan di dalam kehidupannya? Atau dari sisi makna Allah memberikan, ya, apa yang menyebabkan dia sejahtera di dunia ini? Atau dari sisi makna dia dikokohkan, dia dijaga tatkala terjadi fitnah dan tatkala terjadi perkara yang menyebabkan manusia itu goncang dan tidak tetap. Beramal dengan ilmu sangat bermanfaat sekali. Membawa kebaikan bagi seorang hamba. Lakana khairan lahum, maka sungguh itu yang terbaik untuk mereka. Wa ashadda tathbita. Dan hal yang paling mengokohkannya. Ya, karena itulah sebagian para ulama mengambil istimbat dari ayat. Siapa yang ingin kuat hafalan ilmunya, maka hendaknya dia beramal dengan apa yang dia hafalkan. Ya. Karena itulah kata Waqi' bin al-Jarrah rahimahullah, kunna nasta'inu 'alal hifdzi bil 'amali. Ya. Kata beliau, kami mengambil pertolongan untuk bisa menghafal dengan cara mengamalkannya. Dengan cara apa? Menghafalkannya. Ya. Dan ini dilakukan oleh para a'immah. Ya. Dilakukan oleh para a'immah. Karena itu beramal dengan ilmu itu adalah hal yang mengokohkan seorang hamba. Ya, perhatikan ya. Lakana khairal lahum wa syadda tathbita. Ini dua. Kelanjutan ayat, wa idzal la'atainahum min ladunna ajran 'azima. Kalau mereka sudah melakukan itu, pasti kami akan memberikan kepadanya pahala yang sangat besar. Iya. Pahala yang sangat besar. Iya. Ini keutamaan orang yang beramal. Dia menuntut ilmu, sudah mendapatkan keutamaan. Dia beramal dengannya, tambah lagi keutamaannya. Kemudian disebutkan di akhir ayat, walahadainahum siratam mustaqima, dan sungguh kami akan memberikan kepada mereka petunjuk kepada jalan yang lurus. Iya. Seorang yang beramal dengan ilmunya akan dibimbing oleh Allah menuju kepada jalan yang lurus. Iya. Dan orang yang beramal dengan ilmunya, Allah akan tambah untuknya ilmu yang sebelumnya dia tidak pernah ketahui. Ya, itulah makna ucapan sebagian dari as-salaf, man 'amila bima 'alim 'allamahullahu atau warafahullahu 'ilman ma la ya'lamuhu. Siapa yang beramal dengan ilmu yang diketahui, maka Allah akan wariskan untuknya sebuah ilmu yang sebelumnya dia tidak pernah ketahui. Dia tidak pernah ketahui. Ya. Dan itulah keberadaan para ulama. Ya, lihat bagaimana lautan hikmah dan bagaimana mutiara-mutiara ilmu yang mereka ucapkan. Ini karena nampak ya, pengamalan mereka terhadap ilmu tersebut. Ya, pengamalan terhadap ilmu. Maka seseorang ya, beramal dengan ilmu dan ilmu itu menghiasi kehidupannya, ini adalah sifat seorang penuntut ilmu. Sifat seorang penuntut ilmu. Ya, Imam Adz-Dzahabi di dalam Tadhkiratul Huffaz ya, menyebutkan di biografi Imam Abu Dawud As-Sijistani. Abu Dawud As-Sijistani, nama beliau Sulaiman Ibn Ash'ad. Ya, penulis kitab As-Sunan yang ma'ruf. Abu Dawud As-Sijistani dikatakan oleh Imam Adz-Dzahabi adalah para ulama, mereka mengatakan ya, kana Abu Dawud yushabbah bi Ahmad bin Hanbal fi hadyihi wa dallihi wa samtihi. Ya, adalah Abu Dawud As-Sijistani ya, beliau ini orang yang sangat mirip dengan Ahmad bin Hanbal, sebab Abu Dawud muridnya siapa? Imam Ahmad. Kita ada buku-buku, ada sebagian buku tertulis masail Abu Dawud kepada Imam Ahmad. Abu Dawud bertanya kepada Imam Ahmad, dibukukan. Ya. Beliau murid Imam Ahmad. Ya. Jelas ya? Imam Adz-Dzahabi berkata, adalah Abu Dawud itu? Ya. Para ulama mengatakan dia ini dianggap sangat mirip dengan Ahmad bin Hanbal. Ya. Mirip di dalam menjalankan petunjuk. Mirip di dalam memberikan pengajaran kepada manusia. Dan mirip di dalam akhlaknya, penampilannya. Perhatikan. Ya, sampai sini saja? Tidak, bersambung lagi. Dan dikatakan bahwa Ahmad itu ya, wa kana Ahmad yushabbah bi Waqi. Dan Ahmad itu orang mengatakan dia mirip dengan Waqi. Waqi bin Jarrah adalah guru Imam Ahmad. Imam di masanya dari ulama Kufah, Waqi bin Al-Jarrah. Dan Imam Ahmad ini sangat mirip dengan Waqi ibn al-Jarrah. Ya. Wa kana Waqi yushabbahu bi Sufyan. Dan adalah Waqi dikatakan oleh para ulama dia sangat mirip dengan Sufyan. Siapa Sufyan? Sufyan ats-Tsauri. Ya. Nama lengkapnya Sufyan ibn Abdullah bin Masruq ats-Tsauri. Ini ulama negeri Kufah. Ya, alimnya negeri Kufah. Dikatakan bahwa Waqi sangat mirip dengan gurunya Sufyan ats-Tsauri dalam hal itu. Persis. Ya. Dalam mengamalkan ilmunya, dalam mengajarkannya, ya. Berakhlak dengannya, mirip. Ya. Kemudian lihat silsilah berikutnya. Dan adalah Sufyan kana yushabbah bi Mansur. Ya. Beliau itu dianggap mirip dengan Mansur. Dan Mansur ini nama guru beliau, imam juga di masanya. Dari ulama Kufah. Namanya Mansur ibn al-Mu'tamir. Mansur ibn al-Mu'tamir. Dan adalah Mansur, dia sangat mirip dengan Ibrahim. Yaitu Ibrahim ibn Yazid al-Nakhai. Ya. Ibrahim bin Yazid al-Nakhai. Ini juga imam di masanya. Dan adalah Ibrahim, dia sangat mirip dengan Al-Qamah. Mirip dengan Al-Qamah. Al-Qamah bin Qais. Juga dari ulama Kufah. Ini semuanya dari ulama Kufah ya. Ya, ke atas. Ya, Imam Ahmad tinggal di Irak. Irak kita dekat Kufah. Jelas ya? Baik. Dan adalah Al-Qamah. Beliau ini sangat mirip dengan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Dan adalah Abdullah bin Mas'ud sangat mirip dengan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Perhatikan ya. Bagaimana silsilah mubarakin. Ya. Dan ini menunjukkan kepada kita bagaimana para ulama mereka menjaga diri mereka berakhlak dengan ilmu yang mereka amalkan. Ya. Bukan hanya sekedar berbicara saja. Ya. Kemudian pandai mengatakan begini dan begitu. Ya. Atau pandai mengeritik orang. Kemudian pandai untuk apa namanya? Ya, menjelaskan kesalahan ini dan itu. Tapi tidak ada amalan. Ya. Tidak terlihat akhlak seorang salafi pada dirinya. Dari akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah hal yang tidak boleh terjadi pada seorang penuntut ilmu. Ya. Dan ini tidak terlihat di kalangan para ulama kita. Dan dari kisah yang saya sampaikan tadi juga terdapat di dalamnya pelajaran bahwa ilmu itu diambil dari orang-orang yang menjadi panutan. Diambil dari orang-orang yang menjadi panutan. Dan ilmu itu diambil dari guru. Diambil dari guru. Kita seorang membaca sendiri. Ya. Kemudian membuat kesimpulan-kesimpulan sendiri. Ya. Dan ini subhanallah fenomena di masa ini. Ini yang membuat, ya, apa, menyebabkan terjadinya berbagai kejadian yang merusak ilmu dan orang-orang, dan merusak ilmu dan mencemarkan nama-nama orang yang berilmu. Ya. Munculnya orang-orang yang mengambil ilmu dan mempelajari ilmu tapi tanpa guru yang membimbingnya. Tanpa guru yang membimbingnya. Dan ini tidak dilakukan oleh para ulama. Ya. Kalau ingin kecerdikan, ya, tidak ada yang lebih pandai daripada para a'immah itu. Abu Daud, Imam Ahmad, Waqi, ya, Sufyan Ats-Tsauri, Mansur bin Al-Mu'tamir, Ibrahim An-Naqai, Al-Qama bin Qais, Abdullah bin Mas'ud, ya, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim. Ya. Kemudian Imam An-Nasai, Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, dan selainnya dari para a'immah, semuanya adalah orang yang sangat kuat hafalannya. Ya, sangat kuat hafalannya. Kalau bisa, kalau ingin dikatakan otodidak, mereka baca sendiri, bisa baca sendiri. Ya. Bahkan pernah ada kisah menakjubkan dari Imam At-Tirmidzi, ya, rahimahullah. Ya, beliau keluar dalam sebuah perjalanan. Ingin mencari seorang, mencari berkeliling menuntut ilmu, mencari guru. Ya, biasanya sebelum keluar beliau, kalau ada riwayat oleh kawan-kawannya, ya, buku dari seorang guru, maka buku itu dia tulis. Ya, buku itu dia tulis, kemudian nanti kalau dia ketemu guru, si pemilik buku, maka Imam At-Tirmidzi mengambil langsung dari guru, membaca buku itu. Jelas ya? Maka suatu hari Imam At-Tirmidzi, ya, sedang berjalan, maka dikabarkan bahwa ada Syekh Fulan. Imam At-Tirmidzi ingat bahwa ada dua jilid bukunya yang dia bawa. Ingin dia cari Syekh ini. Ya. Begitu sampai ke tempat Syekh tersebut, ya, beliau periksa kantongnya, ternyata bukunya ketinggalan di negerinya. Ya. Ingat ya, ketinggalan di mana? Di negerinya. Ya. Ini bukan ketinggalan di dalam kota. Bisa balik lagi ngambil. Di negerinya ketinggalannya. Ya. Perlu waktu yang sangat lama, ya, untuk kembali ke negerinya. Maka Imam At-Tirmidzi berkata kepada Syekh, enggak apa-apa insyaAllah. Ya, dua buku itu saya sudah hafal. Ya, subhanallah. Padahal beliau sekedar menulis saja, belum niat menghafal. Dari apa yang dia tulis, dia sudah hafal. Ya, sekedar menulis. Maka dia baca seluruh riwayat Syekh tersebut. Ya. Kata Syekhnya, enggak benar kamu apa namanya bilang apa? Kamu baru mendengar dari saya. Pasti kamu sudah pernah dengar. Kenapa kamu bisa hafal semua? Ya, maka Syekh itu berkata, baik, saya akan memberikan kepada engkau riwayat-riwayat, ya, yang tidak ada di dalam buku itu. Maka Syekh tersebut membaca riwayat-riwayat. Ya. Saya lupa apakah 20 atau 50 riwayat. Dan Imam At-Tirmidzi mengulanginya sekaligus tanpa kurang satu huruf pun. Ya. Satu kali menghafal. Jelas ya? Juga di antara kisah yang menakjubkan, kisah Imam Al-Bukhari. Ya. Yang diuji oleh ahli hadis di negeri Baghdad. Ya. Kisahnya ada sebagian para ulama yang mempermasalahkan. Ya, namun hakikatnya kisah ini adalah kisah yang kuat insyaallah, dia masyhur dalam buku-buku tawarikh dan diterima oleh para ulama, ya, dari masa ke masa. Imam Al-Bukhari diuji oleh para ahli hadis di Baghdad. 10 orang maju mengujinya. Setiap 10 orang ini sudah mempersiapkan 10 hadis yang sudah dibolak-balik matan dan sanadnya. Ya. Jadi hadis pertama matan dengan sanadnya, misalnya matannya diambil untuk hadis pertama, diambil sanad yang kelima di situ dipasang. Ya. Matan yang kelima dipindah ke sanad yang ke-10 misalnya. Dibolak-balik. Ya, jelas ya? Maka majulah penguji pertama membacakan hadis yang pertama. Kata Imam Al-Bukhari, saya tidak kenal hadis ini. Ya. Kemudian dia baca hadis yang kedua, Imam Al-Bukhari berkata, saya tidak kenal hadis ini. Terus dibaca hadis yang ketiga, saya tidak kenal hadis ini. Terus habis 10 hadis, jawaban Imam Al-Bukhari, saya tidak kenal hadis ini. Ya, orang-orang yang tidak tahu, ya, Ini menganggap remeh Imam Al-Bukhari. Tapi orang yang mengerti dari ahli hadis, dia sudah tahu bahwa orang ini bukan sembarangan. Ya. Maka maju orang yang kedua. Juga jawaban Imam Al-Bukhari apa? Enggak ada yang beliau kenal hadis itu. Terus sampai habis orang yang ke-10. Lengkap semuanya 100 hadis. Hah? Setelah itu Imam Al-Bukhari berbalik kepada orang yang pertama. Ya, adapun yang kamu sampaikan di hadis yang pertama, kamu berkata begini dan begini. Dia ulangi sanad yang dia balik itu. Ya. Kamu berkata begini dan begini, ini harusnya begini dan begini. Ya. Dia ulangi satu persatu sampai kepada orang yang ke-10, 100 hadis, beliau ulangi semua 100 yang terbalik itu sambil beliau luruskan satu persatu. Ya. Ini satu kali mendengar. Jelas ya? Yang ingin saya sampaikan di sini, kalau masalah kecerdasan dan kekuatan hafalan, tidak ada yang mengalahkan para a'imah itu. Bersamaan dengan itu, Imam Al-Bukhari gurunya lebih dari 1000 orang. Imam Muslim berguru lebih dari 1000 orang guru. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dan selainnya dari para a'imah, ratusan bahkan ribuan guru mereka. Semuanya punya guru. Tidak ada yang otodidak baca buku sendiri. Ya. Jelas ya? Sebab orang yang baca buku sendiri itu biasanya banyak terjadi kesalahan padanya. Ya, karena itu masyhur di ucapan para ulama salaf terdahulu, "Man kana syaikhuhu kutubah yaghlibu khata'uhu sawabah." Ya, siapa yang gurunya adalah buku-bukunya, maka kesalahannya akan lebih mendominasi kebenarannya. Ya. Karena itu mengambil dari guru ini sangat penting. Apalagi ada ilmu-ilmu yang ilmu ini tidak tercatat di dalam buku-buku. Hanya bisa diambil dari para ulama. Iya. Sekarang subhanallah buku-buku itu sudah ada semuanya. Semuanya sudah dicetak. Gak perlu orang hafal Sahih Al-Bukhari. Ya, Sahih Muslim dan seterusnya. Ya, hafal sanadnya dan sebagainya. Seperti para a'immah dahulu. Semua buku sudah terjaga. Ya. Ketentuan ilmu hadis sudah sangat kuat. Sehingga hadis apapun itu bisa dipastikan keabsahannya ataupun ketidaksahannya. Semuanya sudah lengkap. Iya. Ada semuanya di buku ilmu itu. Tapi kunci-kunci ilmu itu masih ada di dada para ulama. Harus diambil dari para ulama. Dan untuk memahami isi dari buku itu, ya, dan memastikan apa yang dia pahami dari buku, juga harus diambil dari siapa? Ya, harus diambil dari para ulama. Ya. Kapan dia mengambil? Dari dirinya sendiri, inilah letak yang menyebabkan dia kadang jatuh di dalam kesalahan. Subhanallah. Ya. Saya pernah suatu saat melihat sebuah kejadian. Yang kejadian ini saya enggak setuju terjadi. Ya. Saya melihat seorang imam di masjid dari kawan-kawan kita. Setelah berdiri menjadi imam, langsung dia berdiri, begitu salam, langsung dia berdiri tinggalkan tempat sholatnya. Ya. Saya heran. Enggak pernah saya melihat selama saya menuntut ilmu, ya. Dari para ulama kita ada yang melakukan hal yang seperti itu. Ya. Apa dalilnya? Maka saya bertanya, apa dalilnya? Maka beliau pun menjelaskan, ya, dalilnya begini dan begini yang kesimpulannya ada di dalam kitab Al-I'tisam karya Asy-Syafi'i. Ya. Baik, saya bilang bawa ke sini kitab Al-I'tisamnya, kita kaji bersama. Ya. Dibawakan bukunya, saya baca kalamnya Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i di situ berkata, ya, andai kata seorang itu duduk di atas bara-bara api, itu lebih baik daripada dia tetap di tempat duduknya setelah dia salam. Saya bilang, sudah, ini kalamnya Imam Syatibi benar. Dan saya kira antum keliru dalam memahaminya. Ya. Sebab yang dimaksud oleh Imam Syatibi bukan berdiri meninggalkan tempat duduk, tapi dia berbalik menghadap ke makmum, itu yang dimaksud. Jadi kalau seorang imam dia sudah salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, dari petunjuk Nabi dia duduk sebentar hanya sekadar membaca istighfar 3 kali, kemudian membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Jelas ya? Setelah itu dia berbalik ke makmum. Karena itu di dalam banyak hadis diterangkan bagaimana bentuk berbaliknya Nabi, kadang wajahnya semua dengan tubuhnya, kadang bentuk serongnya bagaimana, kadang dia dari kanan atau dari kiri. Itu diterangkan di dalam riwayat untuk menjelaskan beliau berbalik menghadap kemana? Ke makmum, bukan berdiri meninggalkan tempat sholat, saya bilang. Ya. Maka tidak ada, saya bilang, yang memahami seperti itu dan tidak pernah kita lihat dari para ulama ada yang memahami. Ya, tapi subhanallah kawan kita ini, ya, tetap di atas pendapatnya. Dan saya tidak ingin ribut-ribut. Ya. Begitu sampai di Saudi, ya, saya hafal ucapan Imam Syafi'i itu huruf per huruf. Ya. Kemudian saya ketika ada kesempatan dengan Syekh Shalih Al-Fauzan, saya tanyakan, ya Syekh, Imam Syafi'i berkata begini dalam Al-Ittisal. Saya bacakan masnya. Ya. Sebagian kawan-kawan ada yang memahami dari ucapan Imam Syafi'i, kalau selesai sholat tidak boleh duduk di tempat sholat. Dia pergi meninggalkan apa? Tempat sholat tersebut mencari tempat yang lain. Apa jawaban Syekh? Kita boleh hada kalam jahil. Ini ucapan orang yang jahil, kata Syekh. Ya. Afatnya, kata beliau, ya, yang membuat dia salah dalam hal ini, karena dia membaca kitab tanpa guru. Karena dia membaca kitab tanpa guru. Ya, kemudian setelah itu Syekh memberikan kisah-kisah. Ya, yang harusnya, dan ini sebenarnya maksud kenapa saya bercerita, sebab Syekh ya menyampaikan sebuah kisah yang ingin kita ambil pelajaran di sini. Jangan sampai seorang itu membaca tanpa guru. Ya, Syekh menyebutkan bahwa di dalam Sahih Al-Bukhari ya, dan hadisnya di Sahih Muslim ya, tapi beliau ketika itu menyebutkan di Sahih Bukhari. Ada hadis Al-Habbatus Sauda syifa'ul likulli da' illa al-maut atau illa sam. Ya. Hadisnya berbunyi, Habbatus Sauda, jintan hitam, itu adalah obat untuk segala penyakit kecuali apa? Kecuali mati. Ada orang dia enggak berguru sama guru, dia baca sendiri hadis ini. Di bukunya itu Habbatus Sauda titiknya bukan satu tapi titiknya dua. Ya. Jadi bacanya apa? Al-Hayyatus Sauda. Ya. Tahu artinya Al-Hayyatus Sauda? Hitam apa? Ular hitam, ya. Jadi artinya ular hitam, ya. Itu adalah obat untuk segala penyakit kecuali apa? Kecuali mati. Kata Syekh, akhirnya dia mencari ular hitam, kemudian dia makan, akhirnya dia yang mati. Maka kata Syekh Hafidzahullah, kata beliau, lihat, qatalahu jahluhu, ya, kejahilan dia yang membunuhnya. Ya. Ini akibat apa? Membaca sendiri. Ya. Dan disebutkan juga di dalam beberapa buku apa? Buku biografi atau di buku mustalah tentang tafsifat dan sebagainya. Ya, ada orang yang tiap kali ke masjid dia bawa kampak dan bawa apa? Bawa pisau. Ya. Tiap kali ke masjid bawa kampak, bawa pisau. Ya. Maka ditanyakan kepadanya, kenapa tiap kali ke masjid bawa kampak, bawa pisau? Ya. Katanya ini hadis, ya. Riwayat Bukhari dan Muslim. Masya Allah. Ya. Riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Ternyata apa kisahnya? Dia membacakan hadis. Hadisnya berbunyi dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Idza ataitumus salata fa'tuha bisakinatin wa waqar. Kalau kalian datang ke salat, maka datangilah salat itu dengan sakinatin wa waqar. Sakinah artinya apa? Dengan tenang. Wa waqar. Waqar itu tidak tergesa-gesa. Ya, perbedaan antara sakinah dan waqar, kata para ulama, sakinah itu apa namanya? Di dalam keadaan dirinya, dan waqar di dalam gerakannya, semuanya tenang. Ya. Tapi orang ini dia baca sakinatin. Ya. Mungkin dia salah baca atau mungkin di bukunya yang salah tertulis apa? Dia baca fa'tuha bisikinin. Ya. Waqazin. Ya, bukan waqar tapi dia baca waqazin. Jadi artinya datangilah salat itu dengan membawa sikin, membawa pisau dan membawa kampak. Ya. Demikian. Ini akibat apa? Tidak mengambil dari guru. Ya. Jelas ya? Dan ini contoh di dalam banyak hal. Belum lagi saya tunjukkan contoh-contoh di dalam masalah akidah. Ya. Orang-orang yang tidak bisa membedakan ya sejumlah permasalahan akidah akibatnya karena dia tidak talaqqi dari guru di dalam masalah tersebut. Ya. Saya pernah melihat ada yang menerjemah tentang masalah timbangan ya di sebagian buku. Ya. Ini kita berbicara di kalangan kita. Ya. Sebab ahli sunnah itu kata Waqi bin al-Jarrah yatakallamuna ma lahum wa ma alaihim. Mereka berbicara ya hal yang memperbaiki. Apakah itu menyinggung mereka? Ya hujjah bagi mereka atau menyinggung mereka? Ya. Sebab yang dimaksudnya adalah apa? Memperbaiki kesalahan. Ya. Maka ada di masalah timbangan ya. Di sebagian buku tertulis seperti Imam Al-Barbahari menyebutkan dalam Syarhus Sunnah, timbangan itu lahu kiffatan wa lisan. Dia punya dua kiffah, dua anak timbangan, dan timbangan ini punya lisan. Ya. Ada yang mengartikan lisan itu artinya lidah. Ya, lisan apa namanya? Lidah yang dia artikan. Dan ini salah akibatnya. Ya, sebabnya karena apa? Tidak mengambil dari guru. Andai kata dia belajar dari guru, tidak ada guru yang akan memahamkan itu lisan bermakna lidah, tidak ada. Ya. Dan kita baca berulang kali buku-buku akidah yang seperti ini kepada para ulama kita, tidak ada yang menjelaskannya selain dari makna lisan yang bermakna tiang yang menyangga timbangan. Neraca misalnya ada tiang yang menyangganya sebagai apa namanya? Hal yang menimbangnya, itu yang disebut lisan dalam bahasa Arab. Jelas ya? Ya. Jadi, kata lisan ini memang dalam bahasa mungkin berarti lidah dan mungkin berarti tiang yang menyangga apa? Timbangan. Ya. Kalau tidak mengambil dari guru, inilah keadaannya. Repot seperti ini. Jelas ya? Bahkan kadang juga ya, sekarang di masa ini kadang ya, sering muncul istilah-istilah. Ya. Ini apa namanya? Teroris. Ya. Ini khawarij. Ya. Jelas ya? Atau yang semisal dengan itu. Ini penggunaan-penggunaan kalimat. Ya. Penggunaan-penggunaan kalimat. Dan dia ada keterkaitan dalam masalah akidah. Orang yang punya pemahaman akidah dan mengambil dari guru, ya, dia tidak akan menggunakan kalimat-kalimat apa namanya bukan pada tempatnya. Kadang terdengar ada yang mengatakan teroris itu sama dengan khawarij. Khawarij itu sama dengan teroris. Jadi teroris sama dengan khawarij, khawarij sama dengan apa? Teroris. Ini salah penggunaan. Jelas ya? Sebab teroris itu artinya orang yang membuat keonaran. Ya, keonarannya bentuknya apa saja? Keonaran. Ya. Apakah dan keonaran ini kalau teror, keonarannya mungkin karena dia melakukannya karena dunia dan mungkin karena apa? Keyakinan agama. Ini teror. Tapi kalau khawarij, mereka melakukan kudeta terhadap penguasa itu memang karena dia yakini sebagai agama. Ini perbedaannya. Jelas ya? Jadi kalau dia melakukannya dia yakini sebagai agama, maka itu namanya teror, apa namanya? Khuruj, khawarij. Dihukumi sebagai khawarij. Tapi kalau dia melakukannya karena dunia, maka itu disebut sebagai ahlul bughah. Orang yang melampaui batas. Ya. Orang yang melampaui apa? Melampaui batas. Ya, karena itu para sahabat di kejadian dengan Ali bin Abi Thalib, ya. Orang yang berseberangan dengan Ali itu tidak dikatakan bahwa mereka khawarij. Ya. Jelas ya? Tapi dikatakan mereka adalah apa? Al-bughah, melampaui batas. Ya, pada ya pendapat para ulama yang apa namanya? Menterjih di dalam masalah siapa yang benar. Ya. Walaupun di dalam penggunaan kalimat-kalimat itu, ya. Kita di dalam hal ini hal yang berselisih di dalamnya para sahabat, kita tidak masuk di dalamnya. Ya. Siapa saja para sahabat yang berselisih dalam masalah, maka mereka antara salah satu dari dua kebaikan. Kalau ijtihadnya benar dapat dua pahala, kalau ijtihadnya salah maka dia dapat satu pahala. Jelas ya? Tapi di sini saya ingin menerangkan bagaimana akibat penggunaan kalimat. Ini akibatnya karena apa? Ya. Memahami sendiri. Ya, kalau dia duduk dengan guru di majelis guru-guru kita, itu jelas sekali mereka membedakan ahlul bughah itu siapa, khawarij itu siapa. Ya, pembedaannya bagaimana? Dan ini adalah hal yang dimaklumi. Hal yang dimaklumi. Maka demikian ikhwani fillah, ini dari etika yang hendaknya dijaga oleh seorang penuntut ilmu. Dia mengikhlasi dirinya, menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia, ya. Mengukur dirinya apa mengambil ilmu itu dari ahlinya, ya, dari guru, ya. Dari sumbernya yang benar, dari sumbernya yang benar. Baik, ini sudah masuk waktu asar ya. Insyaallah taala setelah salat asar kita lanjutkan. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.